untuk mengetahkan hendaki betapa dalam cintaku pada dirimu terus terang. Memang beginilah aku adanya, kau lihat sendiri segalanya biasa saja. Teramat sangat ku harapkan kebijakan hatimu saat kau ambil keputusan akhirmu nanti. Dan bila tak sampai di hatimu, katakanlah padaku, ku tak ingin jadikan beban hatimu. Katakan aku kan mengerti. Aku akan memuji.